Saya ingin bertanya kalau anda tak kisah, berapa kawan yang anda ada? Dalam setahun, berapa ramai kawan yang anda hubungi melalui telefon ke, email ke atau berjumpa muka ke muka? 10 rakan? 20 rakan? Saya yakin anda mempunyai lebih dari 5 kawan. Betul tak? Jika anda galakkan 5 kawan ini melancung bersama anda dalam program kami iaitu Kaki Jalan, dan 5 kawan anda ni pula galakkan 5 kawan mereka melancung bersama mereka, dalam masa 12 bulan, anda dah berpeluang melancung ke tempat destinasi popular dengan percuma. Percuma. Bukan itu aja, anda boleh mendapat duit poket untuk shopping. Nah, bayangkan muka anak anda apabila anda memberitahu anda membawa mereka ke Hong Kong Disneyland dalam percutian yang akan datang ini. Itu seronok kan? Ya, berdebu. Oleh itu, jangan tunggu lama-lama. Jom jadi kaki jalan dengan hanya RM35 sebulan. Dan anda akan menerima berbagai-bagai manfaat dan kemudahan sebagai ahli. Anda boleh menjadi ahli dengan lawati www.vacasia.ws. Daftar dengan percuma www.vacasia.ws. Untuk pengetahuan anda, Vacasia Tours telah berkecimpung aktif dalam industri pelancongan ini sejak 1985. Sejak 20 tahun yang lalu, objektif kami adalah sama, iaitu menyenangkan pelanggan kami melancung ke seluruh dunia. Jika anda ada sebarang pertanyaan, sila telefon kami 03-9284-4033. 9284-4033. Kami di Vacasia menunggu anda menjadi kaki jalan. Sebab melancung adalah hak anda. Saya Yuzaidi Yudanis, pengurus besar Vacasia Tours, berharap dapat berjumpa dengan anda di masa akan datang. Selamat melancung. Untuk mengetahui pakej-pakej menarik, sila layar vacasiatours.com. Dan untuk menjadi ahli kaki jalan dengan percuma, daftar di vacasia.ws. Jumpa lagi.